Disinilah benteng Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di manakah Ya'juj dan Ma'juj? Semoga bisa membantu menjawab. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj dua kali dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, ketika Allah bercerita tentang Dzulkarnain yang membangun benteng Ya'juj dan Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, mereka berkata, Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Dzulkarnain berkata, Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 dan 95. Yang kedua, Allah ceritakan dalam konteks menyebutkan tanda hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekat kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 96. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda yang artinya, Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhon, adanya dabbah, yaitu hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Dari informasi yang kita dapatkan di atas, kita menyimpulkan bahwa pertama, Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak masa silam. Bahkan sudah ada sejak zaman Dzulkarnain. Kedua, Ya'juj dan Ma'juj sebelum keluar, mereka berada di balik benteng yang dibuat Dzulkarnain. Ketiga, Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan di masa mendatang sebagai bagian dari tanda hari kiamat. Artinya, benteng Dzulkarnain itu akan rusak dan mereka akan lepas. Lalu di manakah benteng Ya'juj dan Ma'juj? Keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di dekat sebuah tempat antara dua gunung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi, ayat 93 dan 94. Di manakah dua gunung ini? Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan, Firman Allah, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Kata Ibnu Abbas, dua gunung adalah benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Dua umat di balik benteng Dzulkarnain. Beliau mengatakan, dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Riwayat yang kita sebutkan di atas adalah bagian dari ijtihad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang mengatakan bahwa benteng itu ada di Cina. Dan mengenai realitas sejatinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai tempat itu. Karena itu, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikannya kepada Allah. Dan kita tidak perlu terlalu penasaran dengan informasi semacam ini. Kita ketahui maupun tidak kita ketahui, tidak berpengaruh pada amal ibadah kita, sehingga tidak perlu dicari. Demikian, Allahu a'lam.